terjadi dengan semua rencanaku. Hancur semua berantakan. Dia berjalan keluar dari lingkaran hidupku. Bebas ku lepaskan dia. Aku pun mulai berdendang. Pasti ku bisa melanjutkannya. Pasti ku bisa menerima dan melanjutkannya. Oh, pasti ku bisa menyembuhkannya. Cepat bangkit dan berpikir, semua tak berakhir di sini. Merasakan pandanganmu penuh cerita dan luka. Memang begitulah semua. Jangan pernah kau menunggu keajaiban dunia. Bukanlah satu tujuan. Pasti kau bisa melanjutkannya. Pasti kau bisa menerima dan melanjutkannya. Oh, pasti kau bisa menyembuhkannya. Cepat bangkit dan berpikir, semua tak berakhir di sini. Bangkit dan berpikir,